50 languages. 83. 83. Masa lampau 3. Masa lampau 3. Menelepon. Menelepon. Saya sudah menelepon tadi. Saya sudah menelepon tadi. Tadi saya sudah menelepon lama sekali. Tadi saya sudah menelepon lama sekali. Bertanya, bertanya. Tadi saya sudah bertanya. Tadi saya sudah bertanya. Saya selalu bertanya. Saya selalu bertanya. Menceritakan, menceritakan. Saya sudah bercerita. Saya sudah bercerita. Saya sudah menceritakan semuanya. Saya sudah menceritakan semuanya. Belajar, belajar. Saya sudah belajar. Saya sudah belajar. Saya sudah belajar semalaman. Saya sudah belajar semalaman. Bekerja, bekerja. Saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja sepanjang hari. Saya sudah bekerja sepanjang hari. Makan, makan. Saya sudah makan. Saya sudah makan. Saya sudah makan semua makanan. Saya sudah makan semua makanan.